Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa tidak bosan-bosan untuk kita panjatkan kepada Rabb kita yang terus memberikan kepada kita karunia tiada henti-hentinya. Meskipun kita sendiri sadar kita penuh dengan dosa dan kekurangan, tetapi Rabb kita terus memberikan karunia kepada kita karena kasih sayangnya dan rahmatnya. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini kita akan mengangkat suatu topik tentang masuk surga bersama keluarga. Yang ini merupakan cita-cita ya setiap kita, setiap pasangan suami istri yang ingin ya masuk surga bersama bersama anak-anak, demikian juga bersama orang tua ya. Karena lebih sempurna kebahagiaan tatkala kita masuk surga bersama dengan orang-orang terdekat kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam dua ayat ya dalam Al-Qur'an bahwasanya seorang tatkala masuk surga dia bisa masuk surga bersama keluarganya, anaknya, istrinya atau orang tuanya. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Ra'd surat 13 ayat 22 dan 23, setelah Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum uqubaddar, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang terbaik. Tempat kesudahan yang terbaik itu surga. Kemudian kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden, itu surga yang kekal, yang mereka masuk di dalamnya. Waman solaha min abaihim azwajihim. Demikian juga masuk bersama mereka orang tua mereka yang soleh, baik ayah maupun ibu mereka. Wa azwajihim. Demikian juga istri-istri mereka yang soleh tentunya. Wa dzurriyyatihim. Demikian juga anak-anak mereka yang soleh. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian malaikat datang menemui mereka masuk dari setiap pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar, maka langkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi ini isyarat bahwasanya seorang bisa masuk surga bersama orang tuanya, bersama istrinya, bersama suaminya dan bersama anak-anaknya. Namun itu semua butuh dengan kesabaran. Makanya malaikat memberi salam kepada mereka dengan berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Ini syarat bahwasanya untuk masuk surga bersama tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu perjuangan. Karena harus butuh kesabaran agar bisa masuk surga bersama anak, istri, orang tua dan orang-orang terdekat. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan dalam surat Ghafir atau dalam surat Al-Mu'min, Allah menyebutkan tentang doa para malaikat. Ternyata para malaikat juga tahu bahwasanya di antara puncak kebahagiaan di surga adalah bisa berkumpul bersama keluarga. Tidak masuk surga sendiri ya. Masuk surga sendiri pasti bahagia ya. Jangan khawatir. Kalau istri enggak mau surga ada bidadari, jangan khawatir. Istri mau surga enggak ada suaminya, Allah akan kasih nikah di sana ya. Tetapi ada kesempurnaan yang lebih sempurna lagi, yaitu tatkala mau surga bersama keluarga. Tatkala mau surga bersama keluarga, dan hal ini diketahui oleh para malaikat. Oleh karenanya para malaikat berdoa agar kaum mukminin bisa mau surga bersama keluarga mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa para malaikat, yaitu para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu," dalam surat Ghafir ayat 7 dan 8. Dan para malaikat yang memikul arsy Allah, "wa man hawlahu," dan juga yang di sekitar arsy. Para malaikat yang ada di arsy, yang juga di sekitar arsy, "yusabbihuna bihamdi rabbihim." Mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. "Wa yu'minuna bihi," dan mereka beriman kepada Allah. "Wa yastaghfiruna lilladzina amanu," dan mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Ya Rabb kami, sungguhnya rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Demikian juga ilmu meliputi segala sesuatu. "Faghfir lilladzina tabu." Ya Allah, ya, berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. "Wattaba'u sabilaka," yang mengikuti jalan-Mu. "Waqihim adzabal jahim," dan lindungilah mereka dari neraka Jahannam. Kemudian mereka melanjutkan doa mereka. "Rabbana wa adkhilhum," ya Allah, masukkanlah mereka ini, orang yang beriman, "jannati adnin allati wa'adtahum," masukkan mereka ke dalam surga Aden yang telah Kau janjikan bagi mereka. "Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim," masukkan pula orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang soleha, suami-suami mereka yang soleh, dan anak keturunan mereka yang soleh. "Innaka antal azizul hakim," sungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi malaikat juga mendoakan hal ini, mendoakan agar orang-orang yang beriman dan bertobat kepada Allah dimasukkan surga bersama orang tuanya, bersama istrinya, pasangannya, dan juga bersama anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan di surga, semua orang kalau sudah masuk surga tidak ada yang sedih, semuanya bahagia. Tapi kebahagiaan bertingkat-tingkat. Oleh karenanya di surga juga bertingkat-tingkat. Di surga juga bertingkat-tingkat. Di antara tingkatan kebahagiaan yang tinggi adalah tatkala seorang berkumpul dengan orang terdekatnya yang dia cintai, ya, di surga kelak, dia cintai di dunia, dia ketemu di surga kelak, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah menyebutkan tentang bahagianya orang-orang yang mau surga, ya. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im," sungguhnya orang-orang yang baik dalam kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan di surga. "Alal ara'iki yanzurun," mereka berada di atas dipan-dipan sambil memandang. "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im," kau akan melihat, ya, wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Karena bahagia dengan apa yang mereka pandang, ya. Ini sudah pernah saya jelaskan, Allah tidak menyebutkan tentang apa yang mereka pandang sehingga membuat mereka bahagia. Tetapi semua yang mereka pandang di surga membuat mereka bahagia. Memandang kenikmatan surga, memandang indahnya surga, memandang kelezatan-kelezatan yang Allah sediakan, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memandang keluarga mereka yang ada di surga bersama mereka, ya. Kita bisa rasakan bagaimana kebahagiaan yang luar biasa tatkala kita bertemu dengan keluarga di surga. Kita saja di dunia terkadang kita rela mengeluarkan uang banyak supaya bisa jalan-jalan sama keluarga. Terkadang kita keluarkan uang banyak supaya bisa ketemu dengan keluarga, ya. Kenapa? Karena kita ada kerinduan ingin bertemu dengan mereka, ingin membagi kebahagiaan bersama mereka. Apalagi kalau ketemu di surga, ya. Apalagi kalau ketemu di surga. Enggak usah ketemu keluarga, ketemu teman saja, ketemu teman lama, kita bahagia, ya. Misalnya kita punya teman SMP, sudah lama enggak ketemu. Tahu kita dulu teman kita SMP itu nakal seperti kita dulu, ya. Tahu-tahu sampai di Madinah ketemu. Ketemu di Madinah dia lagi hajian, masya Allah. Bahagia atau tidak? Bahagia. "Kamu kok bisa di sini? Bagaimana ceritanya?" Ya sama, kamu juga kok bisa di sini, kok bagaimana ceritanya? Ya, bahagia ketemu, sudah lama enggak. Apalagi kemudian kita meninggal dunia, terpisah dengan alam barzakh, terpisah dengan alam kubur, ya. Kemudian kita dibangkitkan, terpisah lama, mungkin orang tua kita meninggal terlebih dahulu, mungkin kita meninggal terlebih dahulu, mungkin pasangan hidup kita meninggal terlebih dahulu, dan seterusnya. Kemudian akhirnya Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di surga kelak. Ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya seorang berpikir, berusaha agar dia tidak mau surga sendiri. Dan Allah melarang kita egois. Allah menyuruh kita untuk mengajak pasangan hidup kita masuk surga. Allah menyuruh kita untuk mengajak anak-anak kita masuk surga. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya neraka Jahannam. Jadi bukan kita aja yang disuruh mau surga, dan Allah melarang kita egois. Jangan seorang berpikir, istri saya bukan urusan saya, ya. Mau masuk neraka, mau jukir balik dalam neraka bukan urusan saya, ya. Yang penting saya mau surga, masih banyak bidadari di surga yang menantikan, ya. atau sebaliknya jangan seorang wanita berkata demikian, suami saya mau jahat mau apa terserah dia, mau enggak sholat bukan urusan saya. Ya. Nanti kalau saya mau surga saya akan dinikahkan dengan lelaki-lelaki yang lain yang lebih tampan dari suami saya yang modelnya kayak gini sekarang, ya jangan. Jangan demikian. Atau anak kita tidak kita pedulikan? Enggak. Allah melarang kita egois. Makanya Allah berfirman juga, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkanlah ya keluargamu untuk salat, disuruh. Allah tidak boleh egois. Ente jadi kepala keluarga enggak boleh egois. Jangan pikirkan yang penting saya ngaji, istri saya bukan urusan saya. Enggak. Jangan kita saya ngaji anak saya urusan dia. Enggak. Ente punya tanggung jawab. Allah larang kita untuk egois. Allah suruh kita masuk surga bersama. Ya. Perintahkan anak istrimu untuk salat. Sabar, wastabir 'alaiha, sabar. Sabar untuk salat, sabar untuk perintahkan mereka salat. Sabar untuk mereka memerintahkan mereka untuk ya misalnya menggunakan wanita busana muslimah, sabar untuk mengajak mereka ikut pengajian. Sabar. Dan ini butuh kesabaran. Tadi saya katakan dalam ayat yang pertama, malaikat berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian masuk surga bersama orang tua, istri dan anak-anak bima sabartum karena kesabaran kalian. Ini butuh kesabaran. Ya. Nahnu narzuquk, kami akan berikan rezeki kepada kalian ya. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua saya ingin sampaikan bahwasanya di antara kenikmatan surga yang kita cari, yang kita kejar adalah kebersamaan. Saya baca asar yang menakjubkan dari Ummu Darda, bagaimana setianya dia kepada Abu Darda. Ummu Darda ya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari kurang diperhatikan oleh Abu Darda. Dalam Sahih Bukhari tatkala Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Jadi mereka saling kunjungan, saling memperhatikan. Jadi ada persahabatan yang lebih khusus. Bukan sahabat yang para sahabat sebenarnya bersahabat, tapi Rasulullah SAW mengkhususkan kamu dengan ini agar saling lebih memperhatikan. Ya. Agar saling lebih memperhatikan. Seperti Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', di antaranya Salman dengan Abu Darda. Maka Salman menjenguk Abu Darda atau mengunjungi rumah Abu Darda. Ternyata dia datang ke rumah Abu Darda tidak sedang di rumah. Dia mendapati Ummu Darda, istrinya Abu Darda, mutabadzilah dalam kondisi berpakaian yang kurang rapi, ya, yang kurang rapi, yang tidak kurang layak dipakai oleh seorang wanita kalau suaminya datang. Ya. Harusnya seorang wanita pakaiannya rapi kalau ketemu dengan suami. Ya, ternyata Ummu Darda kelihatan kurang memperhatikan penampilannya. Ya. Maka Salman merasakan ada sesuatu yang lain. Maka Salman bertanya, "Mana Abu Darda? Wahai Ummu Darda." Kata Ummu Darda, "Akhuka laisa lahu hajatun ila dunya." Kata Ummu Darda, "Saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia." Ada isyarat berarti Abu Darda ini sibuk dengan ibadah sampai istrinya kurang dia perhatikan. Ya kalau istrinya kurang dia perhatikan, ngapain Ummu Darda kemudian mempersiapkan dirinya menyambut suaminya wong dia saja tidak diperhatikan. Isyarat Salman mengerti. Maka Salman radhiyallahu anhu ingin memecahkan problem ini. Maka dia pun menunggu kedatangan Abu Darda. Abu Darda pun datang ke rumah. Kemudian tatkala tahu ada Salman sedang bertamu, maka Abu Darda pun mempersiapkan makanan untuk menjamu Salman. Kemudian setelah diberikan makanan tersebut kepada Salman, kemudian Salman berkata, "Silakan makan kau juga." Kata Abu Darda, "Inni sha'im, saya puasa." Saking rajinnya ibadah itu. Saking rajinnya ibadah istrinya dilupakan. Saking dan antum jangan seperti itu ya. Saking rajinnya ngaji istri diterlantarkan ya. Jangan. Ya. Maka Salman berlezat-lezat dengan ibadah tersebut. Dia sibuk berpuasa ya. Sehingga kurang perhatian terhadap istrinya. Kemudian Salman disuruh makan, kata dia, "Saya tidak makan. Saya tidak akan makan sampai kau makan, wahai Abu Darda." Akhirnya Abu Darda terpaksa buka puasa demi untuk menyenangkan tamunya. Abu Darda buka puasa, makan bersama Salman. Salman tidak pulang, tetap tinggal di rumah Abu Darda. Akhirnya mereka pun tidur di malam hari, baru awal malam Abu Darda sudah bangun ingin sholat malam. Ya, saking semangatnya beribadah. Kenapa? Dia menemukan kelezatan dalam beribadah. Ini dalil para hadirin bahwasanya seorang beribadah bukan ikut hawa nafsunya. Mentang-mentang dia merasakan lezat begini, mentang-mentang dia merasa lezat misalnya sholat malam, ya, sehingga dia melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Abu Darda berlezat-lezat dalam puasanya, berlezat-lezat dalam sholat malamnya, sehingga awal malam dia sudah sholat. Dia mau sholat, kata Salman, belum waktunya, tidur dulu. Suruh tidur sama Salman. Akhirnya Abu Darda tidur. Tengah malam lagi, bangun lagi, pengen sholat malam. Kemudian Salman bilang, belum waktunya, tidur dulu. Kemudian tatkala sepertiga malam yang terakhir, maka Abu Darda sholat, Salman juga sholat malam. Setelah itu Salman nasihati Abu Darda. Dia berkata, inna li rabbika alaika haqqan. Semuanya Rabbmu punya hak. Wali jasadika alaika haqqan. Semuanya jasadmu juga punya hak. Wali ahlika alaika haqqan. Istrimu juga punya hak. Wali zawrika alaika haqqan. Tamumu juga punya hak. Fa'atiku ladhi haqqin haqqah. Berikanlah masing-masing haknya. Abu Darda mendengar nasihat dari Salman, dia ingin cross check kepada Nabi SAW. Maka dia pun pergi menemui Nabi. Dia menceritakan apa yang terjadi. Dia mengatakan, Salman bilang demikian-demikian. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Salman itu benar. Jadi perkataan Salman, inna li rabbika alaika haqqan. Sungguhnya Rabbmu punya hak. Jasadmu punya hak. Badanmu punya hak. Istrimu punya hak. Anak-anakmu punya hak. Tamu punya hak. Berikan masing-masing haknya. Ternyata dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah alam. Setelah itu mungkin Abu Darda berubah karena mendengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai disebutkan beberapa asar tentang bagaimana ya akhlak Abu Darda bersama istrinya, betapa saling mencintai di antara mereka keduanya. Kemudian Abu Darda meninggal terlebih dahulu. Abu Darda meninggal terlebih dahulu dan banyak seperti itu ya. Banyak pasangan suami istri, suaminya yang meninggal terlebih dahulu. Sehingga banyak wanita yang menjanda ya, banyak. Nah, waktu Abu Darda meninggal dunia, tinggal Ummu Darda. Ummu Darda dilamar oleh sahabat yang lain. Kalau tidak salah dilamar oleh Muawiyah. Muawiyah bukan orang sembarangan, orang hebat ya. Punya nasab yang tinggi. Kemudian melamar Ummu Darda, tapi Ummu Darda menolak lamaran tersebut. Dia mengatakan, saya mendengar dari suamiku, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita di surga bersama suaminya yang terakhir. Dan saya tidak mau Abu Darda diganti. Masya Allah. Setia atau tidak? Setia. Ya. Dia tidak mau nikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena memang demikian ya. Dia sangat sayang kepada suaminya dan ingin bersama dengan suaminya di akhirat kelak. Bahkan dalam sebagian riwayat, kalau tidak saya tidak salah ingat ya, Muawiyah ingin menikah, kata Abu Darda, puasa saja ya. Puasa saja. Jadi para hadirin dan hadirat yang rahmati subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bagaimana betapa banyak ya, ummahat, demikian juga para suami yang ingin mereka masuk surga bersama-sama dengan pasangannya, dengan anak-anaknya ya. Dan mereka bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini karena mereka berharap bisa masuk surga bersama-sama. Nah, inilah yang akan kita bicarakan para hadirin hadirat, bagaimana kita bisa masuk surga bersama-sama. Tentunya perlu kerjasama antara anggota keluarga, terutama antara suami dan istri, agar kita bisa sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya intinya kalau kita ingin masuk surga bersama, harus sama-sama bertakwa, harus sama-sama soleh, bersabar mendidik istri, bersabar menasihati suami, kemudian juga bersabar mendidik anak-anak. Saya ingin menyampaikan satu poin yang menunjukkan pentingnya kita mendidik anak-anak kita. Karena anak-anak kalau soleh, termasuk sebab utama yang bisa buat kita orang tua masuk surga. Ya, sebaliknya kalau demikian juga, kalau kita soleh, kita juga bisa membuat anak kita masuk surga dengan syafaat. Jadi masing-masing, orang tua beri syafaat kepada anak, anak beri syafaat kepada orang tua. Allah sebutkan dalam Al-Quran, saya carikan ayatnya, biar dicatat. Dalam surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian diikuti oleh keturunan mereka, keturunan mereka juga beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menyusulkan anak-anak mereka dengan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', sementara kami tidak akan mengurangi ya amal mereka sama sekali. Kullu mri'in bima kasaba rahin, masing-masing terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayat ini ayat yang sangat indah, menjelaskan bagaimana luasnya rahmat Allah, menjelaskan bagaimana Allah sangat memperhatikan hubungan erat antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, dan Allah sangat menginginkan kedua pihak ini, anak dan anak, anak dan orang tua, bisa bersama-sama di surga. Perhatikan ayat ini. Allah berfirman dari awal, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum, dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka. Dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya keturunan, bisa artinya orang tua. Bisa artinya keturunan, bisa artinya orang tua. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir. Dalam ayat yang lain, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masfun. Ya. Allah sebutkan dalam surat Yasin bahwasanya ya Allah mengangkat atau menjadikan dzurriyyatahum, orang tua mereka, di atas kapal yang terisi, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi Allah menyebutkan di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia, Allah pernah mengangkat nenek moyang mereka, Nabi Nuh, di atas kapal. Allah selamatkan Nabi Nuh. Allah menyebutkan Nabi Nuh dengan dzurriyyatahum. Dzurriyyah berarti artinya bisa orang tua, bisa juga artinya apa? Anak-anak. Jadi ayat ini berlaku bagi orang tua maupun bagi anak-anak. Perhatikan kata Allah, walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh dzurriyah mereka. Apakah kemudian mereka jadi soleh diikuti oleh orang tua mereka, dan ada seorang seperti ini, anaknya yang pertama ikut ngaji, anak yang pertama dapat hidayah, anaknya yang pertama salat, kemudian mulailah ayahnya juga salat, mulailah ibunya juga apa? Salat. Anaknya yang pertama masuk Islam, kemudian ayahnya pun masuk Islam, ibunya masuk Islam. Atau ya, orang tuanya dapat hidayah, kemudian mulai sholat, rajin ibadah, rajin pengajian, kemudian diikuti oleh anak-anaknya. Orang tuanya masuk Islam, kemudian diikuti oleh anak-anaknya. Jadi yang jelas, diikuti. Apakah diikuti oleh orang tuanya, apakah diikuti oleh anak-anaknya. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan susulkan anak-anaknya atau orang tuanya kepada mereka. Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya. Seandainya orang-orang beriman ini masuk surga. Kemudian ternyata dia masuk surga, ya, alhamdulillah di level misalnya surga level ke-7 misalnya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna fil jannati mi'ata daraja a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Sungguhnya di surga ada 100 tingkat yang Allah siapkan bagi orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Jarak antara setiap tingkatan di surga seperti jarak antara langit dan bumi. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, meskipun hadis ini berkaitan tentang tingkatan-tingkatan surga bagi satu amalan itu berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, namun ini juga berlaku pada amalan-amalan soleh yang lain. Ini sekedar contoh dari Nabi SAW. Ternyata orang berjihad bertingkat-tingkat. Tidak sama. Surganya tidak satu. 100 derajat. Nah demikian pula. Ya, sholat tidak sama tingkatan derajat surganya. Orang yang berpuasa juga tidak demikian. Tidak sama derajat tingkat surganya. Setiap amal soleh punya derajat-derajat. Karena kita tahu berbeda-beda. Ada orang sholat malam. Ya, ada yang tidak sholat malam. Kemudian yang sholat malam juga bertingkat-tingkat. Ada yang sholat berjam-jam. Ada yang cuma sholat setengah jam. Ada yang cuma sholat 15 menit. Ada yang cuma sholat 5 menit. Ada yang cuma sholat 3 menit. Witir 1 rakaat. Bertingkat-tingkat. Nah mereka punya surga bertingkat-tingkat. Kita bicarakan. Taruhlah seorang beriman masuk surga. Ternyata dia berada di tingkat 7. Taruhlah tingkat 10. Tingkat 10. Kemudian anaknya soleh. Ternyata anaknya berada di surga tingkat nomor 2 misalnya. Allah menghendaki, Allah tahu bahwasanya orang tua sangat sayang kepada anaknya. Kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anaknya Allah angkat derajatnya. ke surga tingkat nomor 10 bersama orang tua. Nah, harusnya, harusnya kalau kita berpikir pakai logika. Nah, orang tua yang di tingkat 10, kalau ingin anaknya yang berada di level 2 ingin naik ke level 10 atau ingin agar bisa apa namanya bisa di-upgrade anaknya, harusnya dia berkorban, dia kirim sebagian amal solehnya kepada anaknya. Sehingga kalau dia kirim sebagian pahala amal solehnya kepada anaknya, maka dia otomatis akan turun. Dia turun kemudian anaknya naik, maka akan bertemu misalnya di level 5. Misalnya, dia korbankan sebagian amal solehnya, dia kirim kepada anaknya, sehingga anaknya naik di level 5, dia pun turun di level 5, maka mereka bertemu di level 5. Seharusnya demikian. Tapi ternyata rahmat Allah luas. Kata Allah, Al-haqqana bihim dzurriyyatahum, kami akan angkat, dongkrak anaknya, kami upgrade ke level 10. Ya wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala orang tuanya sama sekali. Setelah itu di akhir ayat kata Allah, kullu imrin bima kasaba rahin. Berbeda tatkala masalah dosa. Kalau masalah dosa kata Allah masing-masing sendiri. Masing-masing sendiri. Dosa orang tua tidak akan ditransfer kepada anak, dosa anak tidak akan transfer ke orang tua. Tapi kalau masalah kebaikan tidak, orang tua bermanfaat. Kalau dia punya level tinggi di akhirat, dia bisa angkat anaknya ke level yang tinggi tersebut. Dan ini berlaku sebaliknya. Sebaliknya. Sebaliknya misalnya, tadi saya katakan dzurriyah dalam menurut ahli tafsir maknanya bisa orang tua, bisa artinya anak. Sebaliknya, anak kita misalnya di level 10. Kita ternyata di level 1. Sebentar lagi masuk neraka jahanam. Sedikit lagi hampir masuk neraka jahanam. Anak kita di level 10. Ya. Subhanallah. Maka dia memberi syafaat. Dia sayang kepada kita. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun mengupgrade kita untuk bisa bersama dengan anak-anak. Anak kita di level yang tinggi. Dari sini, ini ayat yang sangat memberikan kita harapan. Agar kita benar-benar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena mereka akan bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Mereka akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Sangat bermanfaat. Oleh karenanya para hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala butuh kesabaran. Kesabaran untuk saling menasihati. Ya, saling menasihati. Kita menasihati suami kita supaya suami kita jadi yang laki yang soleh agar bisa memberi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Kita juga sabar menasihati istri kita agar istri kita menjadi istri yang soleha agar bisa memberi syafaat bagi kita di akhirat kelak. Apalagi anak-anak. Kalau Anda sekarang ya sudah terlanjur begini modelnya orang tua ya, tidak punya hafalan Quran, hafal juz amma pun tidak hafal. Ya, jangan sampai anak Anda seperti Anda nasibnya. Usahakan anak Anda punya hafalan yang tinggi. Punya hafalan yang banyak. Agar anak Anda mendapat derajat yang tinggi di surga. Kemudian Anda akan ditarik bersama dia. Jadi perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Ajari anak-anak untuk sholat sunnah. Untuk tiap hari baca Al-Quran. Kita mungkin sudah jarang baca Quran. Sibukan masing-masing. Ya, terjebak dengan pekerjaan. Terjebak dengan utang piutang. Ya, terjebak dengan bermacam-macam masalah. Anak-anak kita siapkan. Jangan sampai kamu nak seperti bapak. Kamu harus lebih baik daripada bapak. Demikian. Ya. Karena kalau dia soleh, yang beruntung kita. Makanya ibu-ibu, didik anak-anak dengan penuh kesabaran. Ya. Diomelin boleh, tapi jangan terus-terus diomelin. Kasihan. Nanti dia bilang, saya gak mau angkat ibu di surga nanti. Ibu omelin saya terus. Ya. Diomelin boleh, tapi jangan terus-terusan. Ya. Dijewer boleh, tapi jangan terus-terusan. Ya. Demikian juga para suami. Kalau nasihat istri baik-baik, jangan dibentak-bentak terus. Ya. Karena itu bermanfaat. Kalau dia soleha, ya, kita juga dapat manfaat. Demikian juga seorang suami. Kalau dia soleh, istrinya bermanfaat. Jadi inilah para hadirin. Ya, bagaimana ya luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu tentang pentingnya berkumpul bersama di surga. Antara seorang dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan pasangannya. Karena ini merupakan kenikmatan tersendiri. Kesempurnaan kenikmatan tatkala seorang ya, tatkala seorang berkumpul di surga bersama keluarganya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tatkala di akhirat kelak menegur ayahnya. Ya. Ayahnya ya, sampai dia masih berusaha. Ayahnya ya, di neraka jahanam. Dia masih berusaha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak bisa. Ya, ayahnya ternyata meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Ternyata meninggal dalam kondisi musyrik, maka tidak bermanfaat lagi. Apa namanya kalau dia beriman dan telah di akhirat sudah terlambat. kamu harus lebih soleh dari bapakmu. Ya. Jangan lupa bapak di akhirat. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, ya, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada para hadirin dan hadirat, ya, tadi untuk bersabar dalam mendidik anak-anak ini sangat penting. Ya. Karena tadi kalau kita berhasil mendidik anak-anak, maka yang mendapat keuntungan sebenarnya diri kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Sungguh merupakan kebahagiaan kalau kita melihat anak-anak kita soleh dan soleha. Sungguh merupakan kebahagiaan tatkala kita melihat anak-anak kita baca Al-Quran. Apalagi mereka baca Al-Quran tidak disuruh. Sekarang mungkin kita mau suruh-suruh. Ayo baca Quran. Kamu bayar. Bapak suruh-suruh saya baca Quran. Bapak kapan baca Qurannya? Saya disuruh terus. Oleh karenanya kita juga baca Quran. Kita juga baca Quran depan dia. Sambil menggiring dia untuk bisa ikut baca Quran. Ada umi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi telah kita sampaikan tentang pentingnya kita bersabar dalam mendidik anak-anak, demikian juga dalam rangka menasihati suami dan juga menasihati istri. Ini semua butuh kesabaran, butuh perjuangan agar kita bisa masuk surga bersama-sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah masukkan kita semua dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya para hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, saya akan membacakan beberapa ayat, ya, yang perlu saya ingin sampaikan kepada hadirin hadirat, yang ayat-ayat tersebut berkaitan dengan bagaimana bermuamalah antara suami dan istri, antara pasangan suami istri, agar mereka bisa lebih saling mencintai, bisa lebih saling menghargai, ya, sehingga mereka bisa menempuh kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan sehingga sampai ke surga. Ya. Butuh saling diingatkan agar bisa lebih saling mencintai. Ya. Di antara ayat tersebut, ya, di antara ayat tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansaw al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting tentang bagaimana muamalah suami istri. Ayat ini meskipun berkaitan tentang masalah cerai, tapi ada poin yang sangat penting dalam ayat tersebut. Saya bacakan arti dari ayat ini. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna. Jika kalian wahai para lelaki menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh, sebelum kalian menggauli istri-istri kalian. Jadi sudah ada akad nikah, tahu-tahu sebelum berhubungan dicerai. Jadi ini sangat mungkin terjadi. Kalau di tanah air kita mungkin jarang terjadi, tapi kalau di Arab Saudi, di negara-negara Arab mungkin terjadi. Karena jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah terkadang waktunya lama. Seperti Nabi SAW, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah sebelum hijrah. Waktu itu Aisyah berumur 6 tahun. Namun baru serumah dengan Aisyah, Aisyah baru digauli oleh Nabi SAW 3 tahun kemudian. Waktu Aisyah berumur 9 tahun. Berarti jarak antara akad nikah dengan digauli berapa tahun? 3 tahun. Demikian juga saya tahu teman-teman saya di Arab Saudi demikian. Mereka menikah sekarang, terkadang bisa serumah beberapa bulan kemudian. Ya, kalau Indonesia tidak demikian. Indonesia, kalau pagi hari akad nikah, malamnya langsung malam pertama. Ya, tidak ditunda-tunda. Terkadang akad nikah pagi-pagi, siangnya langsung siang pertama. Saking cepatnya dan praktisnya. Tetapi kalau di luar negeri ini mungkin terjadi. Sehingga tatkala ada jarak antara akad nikah dengan hidup bersama, ada jarak, ada jeda, maka bisa jadi terjadi perceraian sebelum digauli. Dan Allah menyebutkan hari dalam Al-Quran, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian menggauli mereka. Waqad faradtum lahunna fariidha, dan kalian telah menyebutkan, telah menentukan maharnya, dan maharnya juga belum dibayar. Kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka bayarkanlah setengah mahar tersebut. Illa ayyafuna aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, kecuali kalau istrinya mengalah, ya, dengan mengatakan tidak usah bayar sama sekali. Atau sebaliknya, sang suami yang mengalah dengan membayarkan seluruh mahar. Wa anta'fu aqrabu litaqwa, dan yang mengalah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi saya ulangi, ada seorang laki menikah dengan seorang wanita, akad nikah. Kemudian sebelum digauli, ternyata sang suami berubah pikiran, menceraikan apa? Istrinya. Entah ada masalah apa, dia ceraikan istrinya. Nah, aturannya bagaimana dalam Islam? Aturannya, maka sang suami tidak harus bayar mahar penuh. Misalnya dia maharnya 20 juta, misalnya. Maharnya 20 juta. Maka, kalau dia tahu maharnya 20 juta, dan dia ceraikan istrinya, dia cukup bayar setengah. Berapa? 10 juta. Karena dia belum apa-apain wanita tersebut. Meskipun belum dia apa-apain, tapi dia sudah booking kan sebenarnya. Sudah di-booking, gak bisa dimasukin oleh orang. Sudah di-booking, ternyata bookingannya digagalkan. Nah, harus ada ganti rugi. Dan syariat adil, maka syariat menyuruh sang suami cuma bayar mahar berapa? Setengah. Harusnya 20 juta jadi berapa? 10 juta. Baik. Kata Allah, illa ayyafuna, kecuali sang istri mengalah. Kata sang istri, wahai suamiku, toh kamu belum apa-apain saya. Ya sudah, gak usah bayar mahar sama sekali. Istrinya mengalah. Kata Allah, au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah, atau sebaliknya sang suami yang mengalah. Sang suami mengatakan, "Wahai istriku, ya, meskipun saya belum sentuh kamu, tapi saya sudah terlanjur booking kamu. Ya sudah, saya bayar aja seluruhnya, bukan 10 juta saja. Saya bayarkan seluruhnya 20 juta." Jadi dua-duanya dimotivasi oleh Allah. Sang istri dimotivasi agar memaafkan supaya tidak usah bayar. Sang suami dimotivasi agar membayar penuh seluruhnya. Dan Allah mengatakan, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Siapa yang mengalah lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang lebih dahulu lebih baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansaul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melupakan atau meninggalkan perbuatan yang termulia kepada pasangan kalian. Sungguhnya Allah bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik. Ayat ini sering disalahartikan oleh sebagian orang, ya. Bahkan di Arab Saudi, ya. Mereka mengartikan wala tansaul fadla bainakum. Ayat ini yang saya ingin antum hafal, ya. Agar antum masukkan dalam hati antum. Ini ayat yang berat bagi saya dan bagi suami istri. Wala tansaul fadla bainakum itu artinya, menurut ahli tafsir, artinya janganlah kalian meninggalkan perbuatan yang terbaik dalam bermuamalah dengan pasangan. Jangan kalian meninggalkan untuk melakukan muamalah yang terbaik dengan pasangan. Bukan artinya jangan lupakan kebaikan pasangan kalian. Kalau antum buka buku terjemahan Al-Quran, mereka biasanya menterjemahkan ayat ini, wala tansaul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan pasangan. Demikian terjemahnya kira-kira. Namun terjemahan itu keliru. Siapa yang buat terjemahan? Ada yang buat terjemahan? Coba buka surat Al-Baqarah ayat 237. Al-Baqarah 237. Apa terjemahannya? Wala tansaul fadla bainakum. Ada yang sudah dapat? Jangan kalian lupakan apa? Apa artinya? Apa artinya? Enggak, maju aja, saya pengin dengar. Yang dapat di luar silakan. Apa artinya? Janganlah kamu melupakan apa? Nah, janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Ya. Terjemahan seperti ini kurang pas. Karena wala tansaul fadla bainakum ternyata ditafsirkan oleh seluruh ahli tafsir. Ya, baik Ibnu Jarir, baik Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maksudnya janganlah kalian meninggalkan sikap utama dalam bermuamalah dengan pasangan. Ya. Karena sebagian orang tatkala membaca terjemahan, jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian, seakan-akan diterjemahkan keutamaan yang sebelumnya. Artinya kalau kalian ada permasalahan, Maka janganlah kalian lupakan kebaikan-kebaikan pasangan sebelumnya. Dan ini meskipun secara makna benar, seorang tidak boleh melupakan kebaikan pasangannya, terutama tatkala mereka sedang bermasalah. Ya. Ini maknanya benar, tapi bukan itu maksud daripada ayat ini. Nanti akan saya jelaskan. Adapun yang dipahami oleh banyak orang dari ayat ini, maksudnya bagaimana? Maksudnya, kalau seorang suami sedang bertengkar dengan istrinya, maka jangan lupakan kebaikan-kebaikan pasangannya yang sebelumnya. Jangan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jangan seorang menilai pasangannya tatkala sedang bertengkar. Dia nilai tatkala itu. Tidak. Itu namanya penilaian yang tidak objektif. Dia harus menilai secara total. Jangan dia menilai dari satu sisi saja. Tatkala dia sedang marah sama istrinya. Istrinya melakukan kesalahan, maka dia marah besar dan dia nilai tatkala itu saja. Harusnya dia ingat kebaikan-kebaikan istri sebelumnya. Demikian juga seorang wanita. Tatkala suaminya salah, maka tidak boleh dia nilai tatkala itu saja. Tapi dia harus nilai bagaimana kebaikan-kebaikan suaminya sebelumnya selama ini. Dan ini poin yang sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata, atau Rasulullah berkata kepada para laki, ya, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minna khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang laki mukmin benci kepada wanita mukminah, istrinya. Kalau ada dia benci salah satu perangainya, pasti ada perangai yang lain yang dia sukai. Kalau istri kita lagi bikin kita jengkel, ingat, istri kita adalah orang yang paling dekat dengan kita. Istri kita yang telah mengandung anak-anak kita. Istri kita yang telah merawat kita tatkala kita sedang sakit, ya. Dan seterusnya, banyak sekali kebaikan apa? Kebaikan istri. Jangan cuma kita ingat keburukannya, istri kita yang selalu ngomelin kita. Tidak ada yang mengomel kita kecuali apa? Istri kita. Tidak boleh seperti itu. Jangan, namanya wanita, istri marah itu biasa, ya. Itu biasa, ya. Tapi jangan jadi kebiasaan, ya. Tapi ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat kebaikan-kebaikan yang terlalu banyak sehingga orang tatkala mengingat kebaikan-kebaikan dia akan melupakan, ya, kesalahan yang terkadang hanya sepele. Sebaliknya seorang istri pun demikian. Kalau suaminya salah, maka jangan nilai suaminya tatkala salah tersebut saja, tapi ingat kebaikan-kebaikannya yang telah lalu, yang telah dia rasakan. Dan saya tidak lupa selalu mengingatkan kepada para wanita, harus ingat kebaikan-kebaikan suami. Karena di antara sebab yang menjadikan wanita masuk neraka jahanam adalah melupakan kebaikan-kebaikan suami. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Jangan pelit, jangan cuma pikir beli baju, beli sepatu, beli dompet, beli apalagi tas. Tasnya bertambah-tambah, tasnya sudah 2, beli lagi 1, 3, 4, 5. Sepatunya sampai 5 pasang, ngapain seperti itu. Kemudian sedekahnya enggak jalan-jalan, ya. Hendaknya para wanita banyak bersedekah. Apa kata Nabi SAW? Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Seorang wanita berkata, lima, ya Rasulullah. Kenapa, ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurna al-ashir, karena kalian suka ingkar, lupa dengan kebaikan apa? Suami. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan fat. Kalau seorang suami berbuat kebaikan kepada istrinya setahun penuh, kemudian istrinya melihat kesalahan dari suaminya, maka istrinya akan berkomentar, aku tidak pernah mengetahui kebaikan darimu sama sekali. Dan ini komentar yang sangat berbahaya. Oleh karena ibu-ibu, dan ini ibu-ibu, hati-hati kalau lagi sama marah sama suami, jaga lisan. Jangan sampai mengungkapkan ungkapan-ungkapan dengan lafal umum. Seperti mengatakan, kamu tidak pernah sayang sama sekali sama saya. Ya, ini enggak boleh seperti ini. Kamu tidak pernah cinta kepada saya. Ya. Kamu selalu pelit sama saya. Jangan ada kalimat selalu-selalu. Jangan. Ini bahaya. Ya. Karena ini seakan-akan melupakan kebaikan apa? Kebaikan suami. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Bagaimana tidak cinta? Anak kita sudah 10. Dari mana anak kita? Ya? Kalau enggak cinta. Emang datang begitu saja tanpa cinta? Misalnya. Ya. Kamu tidak pernah, kamu pelit sama saya. Gimana pelit? Badanmu subur kayak gini, dari mana enggak pelit? Kalau pelit pasti kurus kerempeng, ya. Oleh karena seorang wanita kalau marah, boleh marah, tapi jangan mengungkapkan dengan bahasa-bahasa umum. Kemudian di antara kelebihan wanita, ya. Ini saya dapat faedah dari sebagian ulama, ya. Bahwasanya para wanita itu diberikan kelebihan hafalan yang kuat. Apa? Mudah menghafal kesalahan-kesalahan suami. Kamu pernah begini. Waktu kita jalan-jalan sana kamu begini. Dihafal itu semua. Ya, sampai catatan kakinya pun dihafal. Tapi kalau laki-laki tidak bisa begitu. Laki-laki susah menghafal kesalahan istri. Kenapa? Yang dia hafal adalah tagihan utang. Saya punya utang sih. Oleh karenanya ibu-ibu, ya, kalau lagi marah sama suami, ingat kebaikan-kebaikan suami. Demikian juga laki-laki, jangan seperti perempuan. Kalau istrinya berbuat salah, yang dia ingat kesalahan istrinya saja. Itu sifat perempuan. Tidak boleh laki-laki seperti apa? Perempuan. Dia harus pandang dengan pandangan yang lebih luas. Istri saya banyak kebaikannya. Istri saya banyak apa? Banyak jasanya. Nah, dengan mengingat kebaikan-kebaikan yang lampau, ini mudah untuk menghadapi problematika rumah tangga. Meskipun makna ini benar, tetapi bukan ini tafsiran ayat yang sedang kita baca. Maksud dari firman Allah, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan untuk bersikap yang terbaik bagi pasangan. Oleh karenanya, antum perhatikan ayat ini. Ayat ini berkaitan tentang lelaki dan wanita yang menikah, namun belum sempat hidup bersama. Iya atau tidak? Belum sempat hidup apa? Bersama. Karena belum sempat hidup bersama, sudah diceraikan. Tetapi Allah sudah menganjurkan agar masing-masing melakukan yang terbaik bagi pasangannya. Contoh, waktu bercerai, harusnya suami hanya membayar setengah mahar. 20 juta, dia harusnya bayar cuma 10 juta. Tapi Allah menganjurkan untuk berbuat yang terbaik. Maka sang istri berusaha melakukan yang terbaik. Waktu mau dibayar 10 juta, bilang saja enggak usah bayar. Toh saya belum kamu apa-apain. Saya akan mencari suami yang lain. Ya, enggak usah bayar sama sekali. Ini motivasi Allah pada sang wanita untuk memaafkan sang lelaki sehingga tidak usah bayar mahar sama sekali. Sebaliknya Allah memotivasi sang lelaki agar memberikan mahar seluruhnya. Waktu dia bayar 10 juta, kata istrinya, enggak usah, saya pun beli apa-apain sama kamu. Enggak, kamu sudah saya booking dan saya sudah merugikan kamu. Ya, sudah 2 tahun kamu menolak. Orang yang ngelamar, tidak ada yang berani ngelamar kamu. Ya, maka saya bayar aja 20 juta. Saya bayar saja 20 juta. Padahal mereka berdua belum pernah berinteraksi, namun dianjurkan untuk melakukan yang terbaik bagi pasangan. Nah, kalau belum pernah berinteraksi saja, disuruh untuk melakukan yang terbaik, bagaimana lagi yang sudah hidup bersama? Bagaimana lagi yang sudah hidup bersama? Saya contohkan maksudnya dalam hal ini. Ya. Jadi, Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, muamalah dengan orang lain ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, namanya al-mu'amalatu bil-fadl wal-insaf. Yaitu bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang insaf, yang adil. Maksudnya bagaimana? Kalau dia baik, saya baik. Kalau dia buruk, saya buruk. Itu namanya kita tidak berbuat zalim. Kita bermuamalah dengan dia sesuai dengan muamalah dia dengan kita. Dan ini hukum yang wajib. Paham? Orang baik kita baikin. Kalau orang buruk kita boleh balas dengan keburukan, boleh atau tidak? Boleh, tapi harus timpal. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah dengan apa? Setimpal. Tidak boleh berlebihan. Ini adalah cara muamalah yang pertama. Ya. Dia senyum, kita senyum. Kita senyum, dia senyum. Dia berbuat jahat, kita berbuat jahat sebagaimana dia. Ini namanya bermuamalah dengan yang timpal. Ini hukumnya wajib. Nah, ada yang tingkatan lebih tinggi, yang hukumnya mustahab, sangat dianjurkan, adalah al-mu'amalatu bil-fadl. Bermuamalah dengan yang terbaik. Dan ini yang dimaksud dalam Al-Quran, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian lupa, janganlah kalian tinggalkan bermuamalah yang terbaik dengan pasangan. Maksudnya bagaimana? Kita berbuat baik kepada orang lain, meskipun dia tidak punya kebaikan kepada kita sebelumnya. Saya sudah contohkan tadi malam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kata Allah, wa hal ataka haditsu dhaif Ibrahim al-mukramin. Tidak akan datang kepada kalian, ya, berita tentang tamu-tamunya Nabi Ibrahim. Idzakalu alaihi faqalu salama. Tatkala tamu-tamu Ibrahim datang kepada Ibrahim kemudian mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Nabi Ibrahim berkata, keselamatan bagi orang-orang yang saya tidak kenal. Ternyata ada tamu-tamu yang datang bertamu di rumah Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim tidak kenal sebelumnya. Ternyata tamu-tamu tersebut adalah para malaikat yang menjelma menjadi manusia. Nah, bagaimana sikap Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu tersebut padahal tidak pernah kenal sebelumnya, tidak pernah berbuat baik kepada Ibrahim alaihissalam sebelumnya? Kata Allah, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka Ibrahim segera pergi ke rumah keluarganya, kemudian dia segera menyembelih seekor sapi yang gemuk. Dalam ayat yang lain, bi'ijlin hanif. Kemudian dia panggang. Setelah dia panggang, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamunya tersebut. Bayangkan, Nabi Ibrahim alaihissalam bermuamalah dengan muamalah yang terbaik, padahal orang-orang tersebut tidak pernah berbuat baik kepada Nabi Ibrahim. dia menjamu tamu. Tidak tanggung-tanggung dia jamu tamu. Dia tidak ceplok telur atau goreng tempe, tidak. Tapi dia bahkan apa? Nyembelih sapi, kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Padahal qaumu munkarun, tidak pernah kenal sebelumnya. Ini yang disebut dengan al-mu'amalatu bil fadl. Contoh Anda misalnya, Anda berjalan, kemudian Anda ingin beli barang, ada ikhwan-ikhwan jualan, misalnya jualan es, jualan buku, jualan. Kalau bisa Anda beli, Anda berusaha melakukan yang terbaik. Ya sudah, kalau beli, ini berapa harganya? Esnya berapa? 10 ribu. Kalau bisa Anda tidak usah tawar, tidak usah tawar. Udah bayar aja. Bayar aja. Ini lebih baik. Kalau Anda pun tawar, tawar dengan tawar yang wajar. Berapa? 9 ribu? 10 ribu? 9 ribu ya. Ini namanya tawar yang wajar. Makanya Rasulullah SAW memuji orang-orang yang mudah dalam membeli, dalam menjual, dalam bayar utang. Kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an samhan idha ba'a, samhan idha syara, samhan idha tada. Allah merahmati orang yang mudah untuk membeli, mudah untuk menjual, mudah untuk bayar, menagih utang. Mudah untuk menagih utang. Ini dipuji oleh Nabi SAW. Didoakan rahmat. Mudah untuk membeli. Ya kalau beli, mudah tadi. Harganya berapa? 10 ribu. Ya tawar masuk akal 9 ribu. Karena ada orang yang sulit tatkala membeli. Ini harganya berapa? 10 ribu. 3 ribu ya. Wah. Penjualnya heran. Ini perempuan bercadar, nawarnya sangar ya. 10 ribu, tawar 3 ribu. Ya. Saya punya teman ada yang seperti Firanda, sudah sini saya yang tawar. Wah, ini mengerikan kalau dia tawar. Dan kalau tawar seperti ini bahaya. Bisa jadi terjerumus dalam jual beli yang tanpa keridhaan. Paksa, paksa, paksa, paksa, akhirnya dia jual. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau ada orang kasih hadiah kepada kita, kita lihat dia terpaksa, enggak boleh kita terima. Karena namanya akad, jual beli, atau wakaf, atau hibah, harus dibangun di atas antara din minkum. Harus apa? Ridho. Harus ridho. Suka sama suka. Adapun kalau terpaksa, enggak boleh. Sampai Syekh Utsaimin berkata, kalau ada orang lewat, kita lewat di depan rumah orang, kemudian dia bilang, mas, mas, monggo mas, ayo ke rumah mas, makan mas. Kita tahu dia terpaksa, wajahnya basah-basi, jangan mas. Oh iya, iya, mana-mana, jangan. Dia lagi makan misalnya. Eh, ayo mampir-mampir. Kita tahu dia terpaksa. Cuma lauknya cuma dua, dia ngajak kita bertiga. Gimana cara makannya? Berarti dia sedang basa-basi. Anda jangan, oh iya, iya, iya. Sebentar ya. Langsung ikut makan. Ini gak boleh seperti ini. Kalau kita tahu dia basa-basi, jangan datang, kata Syekh Utsaimin. Kecuali kalau dia paksa, dia pegang tangan kita. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Ini berarti dia ingin kita makan beneran. Tapi kalau cuma, ayo, ayo, monggo, monggo, monggo. Basa-basi, jangan nanti datang. Begitu dia lewat, dia bilang, alhamdulillah, gak mampir. Kurang. Nah, kalau kita pun belajar demikian, ada orang tawar berapa ini? 10 ribu. 3 ribu, enggak lah, 5 ribu, 3 ribu, paksa, ayo, 3 ribu, paksa, 3 ribu. Dia jengkel, udah ambil. Bayar, enggak usah bayar, ambil aja. Maksudnya, kalau begini terpaksa, ente jangan bangga. Oh, saya kalau tawar, itu namanya ente, ya, tidak rahmat dalam membeli. Tidak rahmat dalam apa? Membeli. Demikian juga, samhan idza ba'a. Tadi samhan idza syara, ya. Samhan idza ba'a. Kalau tadi tidak apa namanya? Tidak ramah dalam membeli, sekarang tidak ramah juga dalam menjual. Kita menjual juga kalau bisa dengan rahmat. Jual barang misalnya. Ini harganya berapa? Kita jual harganya 10 juta. Ada orang tawar 8 juta, ya udah kasih aja. Tawarnya masuk akal. Jangan kita bilang enggak, 1 rupiah pun tidak akan turun. Mau-mau kalau enggak usah ya. Nah, itu namanya tidak ramah dalam apa? Menjual. Nah, kita berusaha bermuamalah dengan yang terbaik. Kalau kita lagi jalan, kemudian ada ikhwan misalnya jualan es, jualan apa, apalagi musim hujan esnya enggak laku-laku. Ada ikhwan seperti itu, kasihan. Musim hujan jualan es enggak laku-laku. Sudah kita bilang esnya berapa? 10 ribu. Kita tawar lagi 5 ribu. Kasihan sudah enggak laku, kita tawar lagi 5 ribu. Ya udah ente beli saja. Ya. Untungnya pun tidak cukup buat keluarganya. Sayang, kasihan. Untuk bersedekah kan Pak. Ya, dan itu ada niatkan sedekah, insya Allah dapat nilai apa? Sedekah. Beli barang. Kasihan dia. Nah, jadi dalam bermuamalah ada dua tingkatan. Al-mu'amalah tu bil adil, bermuamalah dengan setimpal, dan bermuamalah bil fadl, dengan utama. Yang Allah inginkan di antara suami istri adalah bermuamalah dengan bil fadl, dengan lebih utama. Kita tidak tunggu pasangan kita berbuat baik, kita harus lebih baik daripada pasangan kita. Ini perkara yang sangat sulit. Tapi kalau bisa kita lakukan, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Ya. Ya, latih diri kita untuk senyum kepada pasangan. Latih diri kita untuk berkata-kata lembut dengan apa? Pasangan. Ya. Dan ini masalahnya di rumah, tidak ada yang lihat. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bima ta'maluna khabir." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha bima ta'maluna khabir." Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna khabir. Janganlah kalian melupakan untuk berbuat yang terbaik bagi pasangan. Innallaha bima ta'maluna basir. Maaf, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi waktu Anda di rumah berbuat baik kepada pasangan, tidak ada yang lihat. Teman Anda enggak ada yang lihat, bos Anda enggak ada yang lihat, ustaz juga enggak lihat. Tapi yang lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi carilah pahala dengan berbuat yang terbaik bagi pasangan. Maka saya ingatkan ibu-ibu, ya, berusaha berbuat yang terbaik bagi pasangannya. Kalau suaminya pulang dari kantor, ya, dari sales roti misalnya, ya, dari pekerjaan yang berputar-putar di kota kemudian pulang ke rumah, maka layani dengan baik, ya. Sambut ketika dia datang dengan senyuman, bukakan apa namanya kaos kakinya, ya. Kalau memang dia pakai kaos kaki, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Cium tangannya, ya. Buka bajunya, ya. Kalau kukunya panjang, potongkan kukunya. Kalau giginya kuning, sikatkan giginya, ya. Bagaimana suami bisa apa? Senang. Kita sambut dengan parfum yang wangi, ya. Ya, dengan suami di luar baru melihat berbagai macam bunga di luar. Di luar sana wanita berhias dengan seindah-indahnya, ya. Dengan semenor-menornya, dengan secantik-cantiknya. Dia cium bau yang harum di luar, sampai di rumah hendaknya dia cium bau yang lebih harum, yang lebih bersih. Jangan sambut suami dengan bau balsem, ya, dengan bau bawang, dengan bau ompol, enggak. Ya. Ingat, kapan suami datang kita tahu jadwalnya. Suami datang jam sekian. Kemudian masakan harus segera siap. Kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat ini, wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupa, jangan tinggalkan sikap yang terbaik bagi suami. Istri suami pun demikian. Ramah kepada istri, ucapkan kata-kata yang indah. Kalau suami istri tidur, cium keningnya. Kalau tidak pergi ke kantor, cium keningnya, ya. Cium yang lain juga boleh, bukan cuma keningnya, ya. Maksudnya contoh saja, contoh. Ya pokoknya sayang sama istri. Kalau istri kedinginan, segera ambil selimut, tutup badannya. Perkara yang sederhana. Saya kemarin baru tanya sama orang, ustaz, istri saya minta cerai di pengajian. Kenapa? Saya dituduh tidak romantis. Sampai istrinya minta apa? Minta cerai. Ya, akhir romantis itu gampang. Yang penting mau atau tidak. Ya. Istri harus bisa romantis, suami juga harus bisa apa? Romantis. Ya. Jadi, jangan lupa lakukan yang terbaik bagi pasangan. Sehingga tatkala kita bisa saling menghargai, saling menghormati, rumah tangga kita baik. Dan ini sangat terpengaruh bagi anak-anak. Jangan sampai kita ribut di hadapan anak-anak. Ini pengaruh psikologi mereka. Ya. Jangan sampai anak-anak sampai tahu kita sering bertengkar. Jangan. Ini mempengaruhi psikologi anak-anak. Jangan. Tapi kita ingin rumah tangga kita rumah yang penuh dengan ketenteraman, jauh dari teriakan-teriakan. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ya, bahwasanya ini rumah yang berkah seperti ini. Rumah yang jauh dari apa? Kekerasan, dari teriakan-teriakan dan yang lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Sampai sini saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan keluarga yang penuh kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan sampai berlanjut di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Baik. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Tuhan dan Ustaz yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau beserta keluarga dan semua yang hadir dalam pengajian istimewa kita ini dalam keadaan. Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab dan juga kita sampaikan terima kasih atas para pendengar Radio Muslim di mana pun Anda berada dan juga yang melihatnya, yakni Radio KFM di Madiun dan juga Radio Suara Olgu di Jayapura. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, memberi syafaat masuk ke surga level tinggi, apakah hanya berlaku untuk anak kandung saja atau bisa juga Secara umum, wallahu alam bisawab, secara umum kaum mukminin bisa memberi syafaat kepada kaum mukminin yang lainnya secara umum. Tetapi secara khusus tadi saya sebutkan, secara khusus ya, zahir ayat tadi, kalau orang tuanya saleh, bahkan meskipun dia tidak beri syafaat, Allah akan angkat anak tersebut, ya, untuk bisa selevel dengan apa orang? Orang tuanya. Karena Allah mengatakan alhaqana bihim, kami pun akan mengangkat, ya, anaknya, anak-anaknya untuk selevel dengan apa? Orang tuanya, ya. Tapi secara umum kaum mukminin bisa beri syafaat kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi sejauh mana syafaatnya, ini ada pembahasan secara khusus. Siapakah yang berhak untuk diberi syafaat? Ini ada pembahasan yang secara khusus. Tapi secara pembahasan secara khusus. Tetapi maksud saya yang paling penting dalam ayat ini, Allah mengatakan anak-anak bisa disamakan levelnya dengan orang tua, ya. Zahir ayat ini tanpa ada syafaat-syafaatan. Allah langsung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat sang anak sama dengan derajat apa? Orang tuanya. Atau sebaliknya, Allah mengangkat derajat sang ayah, sang ibu ke sesuai dengan derajat anaknya. Dan tidak lupa saya selalu ingatkan tadi, jadi dengan adanya ayat ini kita semakin termotivasi untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kenapa? Kalau kita meninggal dunia, amal soleh yang dikerjakan anak kita akan mengalir kepada kita secara otomatis, ya, secara otomatis, ya. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, inna rajula la yurfa'u la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang ternyata derajatnya ditinggikan oleh Allah di surga, ya. Maka dia heran, dia berkata anna li hadza, ya Allah, kok bisa saya seperti ini? Dia tahu amalan dia tidak harusnya tidak sampai derajat ini. Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu senantiasa mohon ampunan bagimu. Anakmu senantiasa mohon ampunan bagimu. Al-Munawi berkata, jika seorang anak mohon ampunan bagi orang tuanya, maka orang tuanya mendapat dua keuntungan. Pertama, mendapat keuntungan doa anak tersebut. Artinya doa anak tersebut dikabulkan. Allah mengurangi dosa-dosanya. Keuntungan yang kedua, tatkala sang anak beristighfar, seakan-akan orang tuanya juga yang beristighfar. Jadi dia mendapatkan pahala beristighfar dan juga pengkabulan doa istighfar. Paham atau tidak? Karena kalau anak soleh beramal soleh, orang tuanya juga otomatis dapat pahala. Kenapa? Karena anak soleh adalah hasil dari didikan orang tuanya atau hasil dari apa namanya tarbiyah orang tuanya. Orang tuanya yang masukkan dia ke pondok, orang tuanya yang bayarkan biaya dia pondok, orang tuanya yang mengarahkan dia kepada kebaikan, maka kebaikan-kebaikan dikerjakan oleh anaknya langsung otomatis sampai kepada orang tuanya. Jadi jika seorang anak beristighfar bagi orang tuanya dapat dua keuntungan. Pertama, dapat pahala beristighfar. Yang kedua, dapat pengkabulan dari istighfar tersebut. Baik, yang lain? Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, Ustaz, apakah benar para penghuni surga semua usianya sebaik? Benar ya. Uruban atroba, ya. Jadi para wanita di surga dan para lelaki umurnya mirip-mirip. Disebutkan dalam riwayat umurnya sekitar 33 tahun. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat 37, uruban atroba, yaitu penuh cinta lagi sebaya umurnya. Umurnya apa? Sebaya. Jadi dalam hadis tatkala ada seorang wanita, ya, datang kepada Nabi dan dia mengatakan, Rasulullah, wanita ini sudah tua. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah SAW, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek. Maka dia pun sedih, ya. Dipikir dia tidak bisa masuk surga. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalau kamu nenek-nenek masuk surga akan menjadi apa? Jadi muda. Ya. Ada orang yang meninggal umur 100 tahun, tentu dalam kondisi peot. Apakah dia dibangkitkan dalam peot juga? Jawabannya tidak. Kalau dia masuk surga, dia akan dimudahkan. Dia akan jadi apa? Jadi muda kembali. Ya. Dan umurnya 33 tahun. Inilah puncak-puncak kuatnya seseorang. Puncak-puncak mudanya seseorang tatkala usia demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Satu istri di surga bersama suami rahimnya di dunia. Bagaimana dengan suami yang istrinya lebih dari satu? Suami istrinya lebih dari satu. Kalau istrinya lebih dari satu, kalau istrinya soleha semua, akan sama suaminya. Akan sama apa? Suaminya. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, ya. Ustaz, suami saya istrinya empat, nanti kalau saya masuk sana gimana, Ustaz? di sana akan dihilangkan kecemburuan. Kata Allah, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut dari dada-dada mereka kedengkolan, kedongkolan, kedengkian, hasad, rasa cemburu dan yang lain. Jadi tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada kekhawatiran. Allah berfirman, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian dalam surga tanpa ada kekhawatiran, tanpa ada kesedihan. Ya. Sekarang kita kenapa cemburu kepada istri kedua, cemburu kepada istri ketiga? Karena memang itu ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan, syahwat, hasrat itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya sering menyampaikan di antara tanda bukti Allah itu Tuhan, kita subhanallah, kita laki-laki dan perempuan kita tertarik. Dari mana? Dari sananya. Lihat perempuan, lihat istri kita tertarik. Ya, kita ada hasrat tapi lihat istri kita. Kenapa? Dari sananya. Allah yang pasang demikian. Padahal istri kita kalau dilihat sapi, sapi tidak tertarik. Mau cantik kayak apa, sapi tidak tertarik. Kenapa? Allah tidak ciptakan hasrat pada sapi tersebut. Ya, Allah tidak ciptakan hasrat pada sapi. Demikian juga ada orang, ya, ada orang hitam suka sama wanita yang hitam. Sama wanita putih dia tidak begitu tertarik. Jadi itu ada seperti itu. Teman-teman saya di Madinah, ada orang Afrika begitu. Dia mengatakan, semakin hitam semakin cantik. Ya sudah, gak usah debat. Ya, itu selera, tidak usah diperdebatkan. Dia seperti itu. Sebaliknya ada wanita putih suka lelaki hitam. Ada. Ya ada seperti itu. Itu hasrat. Allah ciptakan ada hasrat. Demikian menunjukkan bahwasanya ada Tuhan, ya, pencipta manusia, ya. Baik, lanjutkan. Baik, terima kasih, Ustaz. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apabila seorang yang lintas kejujuran pada usia berapa bulan dari bulan kejujuran tersebut dapat menjadi penting untuk orang tua yang surga? Jika orang tua yang tersebut memiliki banyak dosa, apakah akan mempengaruhi dalam mereka untuk menjadi sehingga Allah alam besar. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari pendengar radio muslim yang ada di Singapura. Andai si istri meminta supaya tidak campur sama mertua, apakah ini berdosa dalam sebelumnya? Kalau dikatakan berdosa, jawabannya tidak, ya. Di antara hak istri adalah mendapatkan tempat tinggal secara tersendiri, ya. Di antara hak istri dia mempunyai tempat tinggal sendiri, ya. Ya. Tidak dicampur dengan mertuanya, tidak juga dicampur dengan istri yang lain, ya. Ini dia punya rumah sendiri, dia menjalani kehidupan keluarga sendiri, ya. Tetapi tentunya kita tahu, ya, di antara bentuk berbakti yang sangat terbaik bagi seorang suami adalah tinggal bersama ibunya. Tinggal bersama ibunya. Agar ibunya bisa tinggal bersama dia. Ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ jika أَحَدُهُمَا أُكِلَهُمَا, jika kedua orang tuamu, ya, tinggal bersamamu di sisi tatkala mereka sudah tua. Jadi kata Allah, indak, di sisimu. Ini isyarat seorang berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia. Nah, tugas seorang suami untuk sampaikan kepada istri bahwa saya punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua saya dan berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia. Ya. Dan suami harus banyak-banyak mengalah kepada istri karena memang rawan kalau istri tinggal bersama mertua, terutama ibu mertua, rawan terjadi apa? Cekcok. Dan ini sudah sering terjadi. Maka seorang suami harus cerdas-cerdas untuk mengambil keputusan, ya, bagaimana agar bisa istrinya dan mertuanya bisa bareng. Kalau seandainya pun harus tidak bisa bareng, ya tetap dia berusaha tetap berbakti kepada ibunya, ya, meskipun ibunya di rumah yang lain, tetap dia berusaha tidak melalaikan bakti kepada ibunya. Tapi kalau bisa ibunya tinggal di rumahnya, ya, maka ini yang terbaik. Tentunya dia harus sering-sering menyabarkan istrinya, karena banyak orang tua, ya, ibu mertua suka marah kepada menantu perempuannya. Ya, ini sering terjadi dan ini saya mendapati banyak kasus dan sering saya ditanyakan masalah ini. Kenapa orang tua, ya, terkadang rasa cemburu, ya, anaknya belikan istrinya emas yang banyak sementara ibunya tidak dibelikan. Dia cemburu, ada kecemburuan. Jadi ini berarti kesalahan kepada suaminya. Istrinya dibiarkan pakai emas berkilo-kilo sementara ibunya tidak pakai apa-apa. Dia cemburu. Ya. Ya. Atau kemudian ibunya melihat menantu perempuannya kurang mengurus cucu-cucunya. Ya. Dia marah. Dia bilang, saya dulu tidak seperti itu. Kenapa kamu tidak tahu mengurus anak-anak? Pokoknya apa saja kesalahan istrinya jadi pusat perhatian apa? Ibu mertuanya. Sehingga rawan terjadi cekcok. Dari sini tatkala mulai timbul cekcok, ya, seorang suami harus bisa cerdas menghadapi permasalahan ini. Ya. Ya, jangan sampai dia durhaka kepada ibunya, dan jangan sampai juga dia melalaikan istrinya, tidak menjalankan kewajiban terhadap istrinya. Di antara cara yang terbaik, istrinya disuruh sabar untuk terhadap orang tuanya. Tatkala istrinya disuruh sabar, istrinya juga dikasih banyak pemberian, perhatian lebih, ya, dibelikan hadiah misalnya, ya, sering diajak misalnya tempat yang istrinya sukai misalnya. Intinya dia suruh istrinya bersabar, tapi bukan cuma suruh bersabar, harus juga beri kasih sayang, ekstra kasih sayang kepada istrinya agar kuat bersabar menghadapi ibu mertuanya. Ya. Tapi kalau istrinya berhak ingin tinggal sendiri, itu hak dia. Itu hak dia untuk membina keluarga sendiri. Allah alam besok. Baik, terima kasih atas kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon nasihat untuk suami saya yang suka berbeda, agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Berbeda. Saat istri khawatir suami menghabiskan waktunya dengan sia-sia Facebook dan di media sosial lainnya. Berdebat itu disyariatkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya di antaranya kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Di antara syaratnya, seorang harus punya hujah yang kuat untuk berdebat. Ya. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, terjadi perdebatan tidak dengan cara yang terbaik, isinya umpat-umpatan, maki-makian, kemudian dia masuk dalam ruang perdebatan sementara dia juga tidak punya ilmunya, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian seorang pun, ya, tatkala berdebat, berusaha tahu ada manfaatnya perdebatan itu atau tidak. Kalau menurut dia tidak ada manfaatnya, sudah tinggalkan saja. Ya. Karena bernahi mungkar pun harus ada maslahatnya. Kalau enggak ada maslahatnya, tidak perlu bernahi mungkar. Lagi pula perdebatan di media sosial sering kita tidak tahu siapa lawan debat kita. Sementara kita sudah mengeluarkan energi yang begitu banyak. Baca sini, tanya ustaz. Dia kalah debat, telepon lagi ustaz. Ustaznya yang stres, ya. Ustaz ini ada syubhat begini. Ente ngapain dia masuk syubhat? Ustaznya ditanya terus. Kemudian dia tidak tahu siapa lawan debatnya. Bisa jadi dia mengeluarkan energi yang begitu keras. Ternyata lawan debatnya anak SMP. Misalnya anak SD. Tapi dalam gambarnya, gambar orang berjenggot. Ternyata dia anak SD misalnya. Ngapain dia habiskan waktunya debat sama anak SD? Atau dia mengerahkan tenaga berdebat, ternyata bencong misalnya. Ngapain itu? Kemudian dia mengeluarkan tenaga untuk berdebat dengan sekuat tenaga. Ya. Kemudian dia terkadang berdebat dengan seorang perempuan. Ya, tahu perempuan kayak apa, ngapain dilayani? Ya. Maksud saya, ya, sampaikan sama suami, ya, debat itu bagus, tapi kalau ternyata maslahatnya tidak ada, atau mengorbankan kemaslahatan yang lain, buat apa? Dan ilmu tidak bertambah-tambah dengan perdebatan, kurang bertambah. Mending ngaji, kamu ngaji sana sini lebih bagus, ya. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah wawasan. Kemudian orang berdebat, hidupnya gelisah. Kenapa? Dia ingin mengalahkan lawannya, sehingga dia gelisah. Ini enggak kalah-kalah, apalagi perdebatan banyak yang nonton. Akhirnya dia tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengalahkan apa? Mengalahkan lawan. Dan akhirnya dia keluar daripada tujuan yang benar, dan akhirnya tidak ikhlas dalam perdebatan tersebut. Kalau kita sudah masuk dalam ajang perdebatan, sering setan ingin membuat kita pokoknya menang, bukan cari kebenaran. Jadi itu berbahaya. Berarti pekerjaan kita selama ini sia-sia. Kita berdebat bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk cari kemenangan. Baik, ada lagi yang bertanya? Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Ustaz, dulu waktu saya masih kecil, anak-anak, saya mengalami pelecehan seksual dan peristiwa itu merusak saya. Pertanyaannya, apakah ketika saya menikah nanti, saya ceritakan kepada calon suami saya dan bagaimana sikap yang harus saya lakukan. Mohon nasihat dari Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seorang memiliki cacat, yang cacat itu berpengaruh dalam hubungan biologis rumah tangga, maka itu harus disampaikan. Tetapi kalau tidak ada cacat, saya seorang dahulu pernah berzina, seorang dahulu pernah begini, tapi enggak ada hubungannya. Maksudnya kalau menikah pun hal itu tidak mempengaruhi hubungan biologis. Maka kalau tidak ada cacat yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, maka tidak perlu diceritakan. Tidak perlu diceritakan. Karena seorang wanita dulu pernah berzina, ya. Kemudian dia sadar, kemudian dia ngaji. Waktu menikah tidak perlu cerita. Tidak perlu cerita. Tapi kalau misalnya ada cacat yang itu berpengaruh, ya, maka harus dia ceritakan. Karena seorang tidak boleh menyembunyikan aib yang mempengaruhi apa? Mempengaruhi hubungan rumah tangga. Contoh, seorang suami ingin menikah. Ternyata dia impoten. Ya enggak boleh, dia harus sampaikan. Saya impoten. Ya. Enggak boleh dia sembunyikan. Ya. Kalau dia sembunyikan, seakan-akan dia menipu dalam akad nikah tersebut. Tapi kalau seorang laki pernah berzina, enggak usah dia cerita. Enggak usah dia cerita. Bahkan itu aib harus dia apa? Sembunyikan. Jadi kembali, saya tidak paham cacatnya seperti apa, rusaknya seperti apa. Adapun kalau rusaknya sekedar maksudnya dia terganggu, dia selalu ingat, itu tidak perlu diceritakan. Harus dia sembunyikan. Dia berusaha menghadapi kehidupan rumah tangga yang baru, ya, dan dia berusaha melupakan yang telah lalu. Jadi yang perlu diceritakan itu cacat yang berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Seperti tadi saya katakan, ada penyakit tertentu, ada cacat misalnya ternyata badannya putih di luar tapi dalamnya hitam semua, misalnya ini ya, mungkin perlu diceritakan. Misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak ada cacat, ya maka tidak perlu diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon tanya, melihat wajah Allah di akhirat itu, gimana Ustaz? Saya pernah baca di antaranya di padang mahsyar. Padahal di padang mahsyar itu ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Mohon penjelasan dari Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, seorang menyimpakkan harta kepada serodin, kepada mertua yang sudah mampu. Mertua merasa senang dengan ini. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam hadis memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang? Jadi, ada bedanya antara sedekah dengan hadiah. Sedekah itu biasanya dikeluarkan dalam rangka untuk menolong orang yang tidak mampu. Tapi kalau hadiah biasanya diberikan dalam rangka untuk mendekatkan hubungan. Oleh karenanya boleh seorang miskin beri hadiah kepada orang yang kaya, boleh. Dalam rangka untuk misalnya dia ada hubungan persahabatan. Tidak mesti orang hadiah harus orang yang miskin. Kita berikan kepada orang kaya pun hadiah. Ya, ya. Tentu sesuai dengan apa? Dengan yang kira-kira dia sukai. Ya. Kira-kira dia sukai. Nah, kalau kita tahu mertua kita adalah orang yang mampu, ya, kita niatkan saja itu hadiah, ya, karena dia tidak perlu sedekah, dia mampu. Tapi kita berikan hadiah kepada dia dan insya Allah masuk dalam hadis wahabul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhuluhu fi qalbil muslim, rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Apalagi orang muslim tersebut ternyata adalah punya hubungan kekerabatan karena pernikahan, yaitu mertua sendiri. Ya. Demikian juga kita membantu istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi ini sangat bagus amalan tersebut. Baik, terima kasih atas pendidikan. Selanjutnya, Ustaz, apabila seorang telah menikah sekitar 9 bulan, tapi suami belum pernah menggauli istrinya. Istri sering menasehati, tapi suami cuek. Mohon nasihatnya, Ustaz. Sebenarnya apa yang harus kami lakukan atau istri lakukan? Wah, repot kalau begitu. Pasti ada sesuatu. Gak mungkin 9 bulan gak dikali. Masih ada sesuatu. Ya. bicara baik-baik ya. Terus fungsinya nikah buat apa kalau tidak digauli? Ya? Cuma ditonton aja. Ya, pasti ada sesuatu. Ya. Bicarakan sama suami baik-baik. Ada apa mas? Kenapa? Ya. Coba dilihat kronologisnya. Apakah pernikahannya karena terpaksa? Atau pernikahannya karena terjebak? Atau yang lainnya? Ya. Makanya saya ingat. Saya ingatkan akad itu harus antaraldin. Harus ridho. Ya. Makanya Rasulullah SAW syariatkan adanya nazar. Kenapa? Untuk melihat supaya cocok atau tidak. Jangan seorang terpaksa menikah. Sudah nazar gak enak. Saya tolak nanti gimana. Akhirnya dia nikahi, padahal dia tidak sukai. Akhirnya dia mendolimi wanita tersebut. Dan wanita tersebut tidak dia gauli, yang tersisa kan sama wanita. Ya. Oleh karenanya dilihat ini tidak benar ya, karena di antara hak istri adalah untuk digauli. Tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bagaimana cara menundukkan pandangan? Bagaimana menjaga kemaluan sementara tidak pernah digauli? Ya harus segera cari solusinya. Ya, jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Ada apa dengan suaminya? Apakah suaminya tidak tertarik dengan dia? Ya, ataukah suaminya punya kelainan? Ya, karena memang ada kejadian, kasus pernah saya hadapi. Seorang suami menikah dengan wanita bertahun-tahun tidak digaul. Ternyata suaminya homo. Saya tidak tuduh suaminya homo, enggak. Enggak maksud saya harus dicek ada masalah apa. Atau suaminya mungkin belum pede, saking orang kampung enggak berani, takut bisa jadi. Ya, enggak tahu bagaimana cara mulai. Ya. Misalnya, ya. Maka perlu dicari solusinya, dibicarakan sama suami dengan baik-baik, berdua. Kalau tidak ada solusinya, maka perlu diangkat kepada tahapan keluarga. Pertama dengan suaminya dulu. Ya, coba suaminya suruh duduk, coba mulai dirangsang, dihasratkan, bagaimana caranya? Sampai tidak boleh pergi kecuali telah terjadi ya. Bagaimana caranya? Coba dulu. Ya. Ya, kalau tidak bisa ya berarti ada sesuatu, harus dicari solusi. Jangan dibiarkan. Kalau kita tidak bisa bahagia dengan si pulang, cari kebahagiaan yang lain. Ya ngapain paksakan diri? Ya, ngapain paksakan diri bertahan-bertahan? Oh, tidak bisa, tidak mau ya sudah. Kenapa? Kenapa kita harus terikat dengan dia? Dia cari istri yang lain, saya cari suami yang lain. Tidak ada masalah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, seorang istri yang sering terluka dengan perkataan keras dan kritik pedas suaminya. Mohon nasihat bagi suami istri tersebut. Oh ya, salam untuk Habibah dan Zainab. Biasa, apa kami tidak hafal nama-nama yang Ustaz yang lain. Mohon nasihat bagi istri. Berarti kenapa sih Ustaz? Berada bukan istri saya. Tentunya tadi kata Allah wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan atau jangan kalian meninggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan. Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Seorang harus ingat betul hadis ini. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Jadi, sikap yang terbaik bagi istri itu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat di sisiku adalah yang paling terbaik akhlaknya. Dan untuk barometer akhlak terbaik seorang adalah bagaimana akhlaknya terhadap istrinya. Kalau ingin tahu kita akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana akhlak kita terhadap istri. Ya. Justru kalau kita murah senyum sama orang, maka dengan istri harus lebih utama, lebih murah senyum. Kalau kita berkata-kata dengan orang lain, menjaga kata-kata kita, tidak menyakiti teman hati teman kita, maka istri lebih utama. Ya. Kalau kita betah untuk ngobrol dengan teman, maka harusnya dengan istri lebih betah lagi untuk apa? Ngobrol, curhat, bercengkrama, harus lebih utama. Ya. Demikian juga sebaliknya, istri pun demikian. Tatkala berkata-kata dengan suami, harus milih-milih kata-kata yang menyenangkan hati suaminya. Tidak semua perkataan kita keluarkan. Kita tahu kalau kita ngomong gini, istri kita tersinggung. Ya, jangan diomongin lagi. Jangan diomongin lagi. Ya, jadi saya nasihatkan kepada keduanya, baik suami atau istri, ingat, ya, suami yang terbaik, bahkan lelaki yang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Dan istri wanita yang terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi suaminya. Karena kata Rasulullah SAW kepada seorang wanita, ya, aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki. Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu, sungguhnya suami itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini menunjukkan suami sangat penentu bagi istrinya dalam masuk neraka atau dalam masuk surga. Kalau suaminya ridho kepada istrinya, insya Allah istrinya akan masuk surga. Jadi jaga lisan, jaga kata-kata. Sebagaimana sang istri kalau hendak berbicara dengan ayah dan ibunya dia pilih kata-kata, maka demikian juga tatkala dia berbicara dengan suaminya. Kalau orang tuanya masih hidup, maka dia disuruh berbakti kepada ayah dan ibunya. Apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, maka dia sangat terkhususkan diperintahkan untuk berbakti kepada suaminya. Ya, jadi berbakti kepada suami ini adalah perkara yang wajib bagi istri, maka hendaklah pilih kata-kata, ya, berkata-kata yang baik dengan istri, dan demikian juga suami terhadap istri. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.